Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين يعني مليكا من الله سبحانه وتعالى الحمد لله كتاب برشكر كبر الله عز وجل yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang luar biasa banyaknya, kenikmatan dengan agama Islam, kenikmatan lahir di atas fitrah dan terjaga fitrah kita sampai hari ini. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan yang telah lewat telah kita memulai membaca kitab Al-Ihtifal fi Ahkamin wa Adabil Atfal, kitab yang membahas tentang hukum-hukum dan adab-adab yang berkaitan dengan anak-anak. Pada pembahasan yang telah lewat beliau mengucapkan dalam mukadimah bahwa mayoritas anak-anak itu rusak itu adalah akibat orang tuanya juga, akibat orang tuanya. Ini mayoritasnya, walaupun di sana tidak semuanya, tentunya tidak semuanya. Bisa jadi orang tuanya sudah sedemikian rupa menjaga, mengajari agama, namun tetap anak tersebutlah yang melakukan amalan-amalan kemaksiatan. Maka ketika seperti itu kondisinya, orang tua tidak mendapatkan dosa dari perbuatan anaknya atau akibat perbuatan anaknya. Namun yang sedang kita bicarakan di sini adalah mukadimahnya beliau. Mayoritas kebanyakan anak-anak itu rusak itu akibat keteledoran dari orang tuanya. Nah, yang seperti ini, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang anak ketika dia sudah menginjak remaja, dewasa, bahkan menjadi orang tua sekalipun, punya anak sekalipun, kalau dia melakukan kemaksiatan dan dosa, akibat pertamanya keteledoran orang tua yang tidak membimbing anaknya, mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, tidak diarahkan dengan agama yang baik, tidak diajari tentang perintah dan larangan Allah, tidak diajari akhlak yang mulia, betul-betul akibat keteledoran orang tua. Dan orang tuanya pun membiarkannya terus tanpa adanya usaha mengingatkan, tanpa adanya usaha menasihati, menegur, memperingatkan. Maka perbuatan dosa anaknya tadi, anaknya di sini bukan berarti umur 7 tahun ya, dia walaupun tua adalah anaknya, orang tuanya dia. Walaupun sudah punya anak, kalau dia berbuat maksiat atas keteledoran orang tuanya dan tidak ada usaha peneguran, penasihatan dari orang tuanya, maka orang tuanya pun mendapatkan dosa serupa dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini mukaddimah yang telah kita baca dalam pertemuan yang telah lewat, diambil dari ucapannya Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud. Kaum muslimin yang berbahagia, kami juga telah menyebutkan di awal mukaddimah kitab ini, anak itu diistilahkan dengan buah hati, atau bahasa Arabnya qurratul uyun atau qurratul ayun, penyejuk pandangan. Kaum muslimin yang berbahagia, namun jangan lupa bahwa anak itu pun bisa sebagai sumber malapetaka. Bahkan telah kita baca di mana beliau sallallahu menyatakan, "Ma min 'abdin yastari'ihi Allahu ra'iyatan yamutu wa yamutu ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang manusia yang Allah berikan padanya amanah, kemudian dia mengabaikan amanah tersebut, menyia-nyiakan amanah tersebut. Dalam hal ini pembahasan kita amanah berupa anak. Disia-siakan oleh dia, maka dia akan diharamkan masuk ke dalam al-jannah. Dilarang untuk masuk ke dalam an-nar akibat dia tidak memperhatikan amanah tersebut. Jadi urusan punya anak itu urusan yang satu sisi menyenangkan, satu sisi membahayakan. Banyak setelah dibahas problem ini, banyak ikhwan, setelah dibaca kitab ini nanti dengan sesama satu persatu demi pembahasan demi pembahasan, muncul beberapa pertanyaan dari kalangan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya sudah terlanjur. Ada kalimat seperti itu. Saya baru tahu tentang ta'lim ini. Saya baru mengerti dulu saya ini dan sebagainya. Anakku jadi seperti ini yang perempuan. Anakku jadi seperti ini laki-laki. Belum tahu tentang agama dan sebagainya. Apakah orang tua itu dikatakan terlambat? Kaum muslimin yang berbahagia. Jawabannya adalah, kalau dikatakan terlambat, iya. Dikatakan terlambat karena pendidikan anak itu dari semenjak dini. Pendidikan tentang agama nanti akan kita bahas dalam melalui kitab ini. Masya Allah. Bahwasanya Rasul mendidik anak-anaknya para sahabat itu dari semenjak kecil. Diajari ilmu agama dari semenjak kecil. Belum baligh diajari. Bagaimana cara menulis Al-Quran, membaca Al-Quran. Bagaimana beradab dengan adab yang baik. Bagaimana ibadah yang baik. Mereka dibawa ke masjid oleh para sahabat untuk melihat sholat yang benar seperti apa. Luar biasa, akan kita uraikan nanti. Halaman demi halaman, pembahasan demi pembahasan. Kalau dikatakan terlambat, terlambat. Tapi bukan berarti terlambat secara total. Alhamdulillah masih diberi umur. Alhamdulillah masih diberi hidayah oleh Allah. Di umur-umur seperti ini. Maka kita jangan sebagai orang tua itu, jangan malas. Jangan putus asa. Untuk mendoakan anak-anak kita. Dan menasihati mereka. Menegur mereka. Mengarahkan mereka. Ya. Beberapa orang tua menangis ketika mendapati anaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mengeluhkan, saya baru kenal dakwah sekarang ini. Anakku tetap mengek. Maka kami nasihati seperti itu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak-banyak yang namanya taufik hidayah dari Allah. Bapak aja merasakan baru sekarang dapat. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkannya juga. Jangan putus asa dengan doa. Kemudian nasihati mereka, bimbing mereka. Supaya apa? Kalau mereka sudah dinasihati, ditegur, kok tetap berbuat maksiat, bapak tidak terkena dosanya. Dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Bara'atu zimmah. Dengan seorang sudah memperingatkan dan menasihati anak-anaknya. Kemudian anak tersebut tetap melakukan kemaksiatannya. Ini sudah diistilahkan dengan bara'atu zimmah. Sudah terlepas. Dia memiliki hujjah nanti di hadapan Allah. Dia bebas dari kejelekan anaknya. Bisa dipahami kaum muslimin? Ayo. Sehingga kitab ini kitab yang mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita kecerahan hidup dalam mengurusi anak-anak kita. Apakah yang masih kecil ataupun yang sudah besar. Karena itu adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan pada kalimat terakhir yang kita baca kemarin adalah, فَالْأَمْرُ شَدِيدٌ أَيُّهَا الْأَبَى. Wahai para bapak-bapak, perkara dalam mengurusi anak adalah perkaranya sangat genting, sangat berbahaya. Ini ditunjukkan kepada para bapak, karena memang para bapak adalah amir dalam rumah tangga, pemimpin dalam rumah tangga. Wal mas'uliyah azimah, pertanggungjawabannya sangat besar di hadapan Allah yang berkaitan dengan anak-anak. Wa khasatun fi hadzal azman al-mutaakhirah, lebih khusus di zaman-zaman terakhir ini. Pergaulan anak-anak kita semakin membahayakan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan mereka, menjaga mereka, akan jebol. Kita tidak tahu ternyata anak kita sudah mendapatkan pendidikan yang negatif. Inilah zaman ini. Harus lebih ekstra. Kita akan lihat nanti. Dulu di zaman para sahabat Rasul, para tabi'in, ekstranya luar biasa mereka menjaga anak-anaknya mereka. Padahal masih dalam qurunul fadlah. Generasi keemasan masih tetap saja mereka. Karena bentuknya apa? Bukan kemudian ini masa keemasan Islam berarti dibiarkan anak. Bukan. Karena anak itu amanah. Ini dia. Apalagi di zaman sekarang ini. Allati kalla fiha al-ma'in. Di zaman sekarang ini sedikit sekali orang-orang yang mau membantu kita untuk mengarahkan anak kita untuk bisa mengerti tentang agama. Sedikit orangnya. Wasdadat fil ghurbah, apalagi sekarang ini Islam itu sudah terasa asing. Yang namanya orang itu memiliki kecenderungan hati melakukan sesuatu yang sedang tenar, yang sedang ngetren. Ini dia. Walaupun sesuatu yang tidak pantas tapi ngetren itu dilakukan oleh banyak orang. memiliki komunitas. Komunitas yang sering kita lihat di jalan-jalan yang kita ngelihat aja gak seneng. Motor butut Vespa yang kemana-mana bawa sampah. Ini artinya bahwa orang itu yang penting tenar, ngetren, modern, berkembang. Sehingga kalau Islam di zaman sekarang ini terasa sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing, sesuatu yang jarang pelakunya. Hah, anak kita itu sangat terancam dengan yang seperti ini. Maksudnya yang dimaksudkan apa? Ya, terancam. Terancam dengan apa? Kepopularitasan, kesenangan, hura-hura. Yang diidolakan adalah sosok orang artis tertentu. Ini dia. Yang diidolakan adalah biduan ini, biduan itu. Maka, na'udzubillah min dzalik kalau anak kita seperti itu kondisinya. Nah, hayuah, mengerikan sekali. Islam sudah asing. Orang di zaman sekarang ini tidak kenal Abu Bakar Siddiq. Tidak kenal Umar, tidak kenal Uthman, tidak kenal Ali. Tidak kenal Abu Hurairah. Tidak kenal Abdullah bin Hudhafah. Tidak kenal Barra bin Malik. Ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Ya betul ya. Orang kanggo kenal yang seperti itu. Tapi zaman sekarang ini tidak kenal Peter Pan. Itu orang kampungan berarti. Ya. Gak kenal ini, gak kenal itu, kampungan. Nah, anak kita apakah akan larinya ke sana? Bapak-bapak mengenal yang namanya Barra bin Malik Al-Ansari? Hah? Sahabat Rasulullah Barra bin Malik Al-Ansari? Loh, ini pahlawan dalam perang yang paling dahsyat dalam sejarah Islam. Kami sebutkan pahlawan sebagai kalimat Al-Butulah. Butulah ini adalah apa? Peran utama. Kalau dikatakan seperti itu, jago perang, memiliki jiwa yang besar, penakluk Bani Hanifah, kabilahnya Musailamah al-Kadzab. Saya mau baca ini atau kisah dulu? Mengasihkan kisahnya beliau, mengasihkan. Kita terenyuh, menangis, bangga, kadang dibikin senang, kadang dibikin nangis. Kisahnya beliau, Barra bin Malik al-Ansari. Saya kisah sedikit ya, barang 5 menit. Barra bin Malik Al-Ansari ini, kalau dari perawakan, postur tubuh, orang melihatnya itu, apa, kasihan. Ini, saya pernah mengisahkan ini ya. Postur tubuhnya itu apa? Kurus, tinggi, dekil, rambutnya acak-acakan. Orang akan menganggapnya, sepele, siapa kowe. Tapi dalam sejarah beliau bisa mengalahkan, membunuh 100 minal kufar wal musyrikin. Dalam perang duel satu lawan satu, 100 orang kalah sama beliau. Setiap beliau menghadapi musuhnya, satu lawan satu. Ini mubarazah. Mubarazah itu dengan mu'arakah, beda. Kalau perang besar, dua kubu langsung tumplek jadi satu. Nah sebelum dua kubu tumplek jadi satu, ada perang duel. Sering-seringnya siapa yang dia yang ditunjuk? Barra bin Malik Al-Ansari. Duel. Siapa yang perang sama beliau satu lawan satu, kalah. 100 manusia mati di tangannya beliau. Dengan jenis apa? Perang? Satu lawan satu. Duel. Ikhwan yang kami muliakan, dalam pertempuran yang paling dahsyat dalam Islam adalah melawan Banu Hanifah, kabilahnya Musailamah yang mengaku sebagai Nabi. Mereka memiliki sejumlah 40 alfan min asyidda'il muharibin. 40 ribu pasukan jago perang semuanya. Jago perang semuanya. Mereka ini. Kejadiannya di zaman Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Sepeninggal siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Murtadin. Bergelombang-gelombang manusia keluar dari Islam. Keluar dalam jumlah besar di waktu itu. Yang menjadi muslim waktu itu dalam sejarah. Itu hanya ahlu Mekkah, ahlu Madinah, ahlu Taif. Dan beberapa orang di beberapa negeri yang terpisah-pisah. Yang lainnya keluar dari Islam. Sebagaimana mereka dulu masuk Islam bergelombang-gelombang, keluar mereka sekarang ini bergelombang belakangan dari Islam. Murtad. Salah satu yang terbesarnya adalah Banu Hanifah. Ini dia. Di tengah-tengah mereka ada seorang yang mengaku sebagai Nabi. Yang dikenal dalam sejarah namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Kita lihat 40 ribu pasukan siap perang semuanya. Kalau mesti diminikan mereka, 3 kali pertempuran melawan mereka. 3 babak pertempuran melawan mereka. Pasukan pertama dikirim oleh Abu Bakar Siddiq. Dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahlin. Kalah kaum muslimin. Terpukul mundur. Bahkan Ikrimah meninggal di waktu itu. Para sahabat gelisah kekuatan yang besar waktu itu. Kirim lagi pasukan yang kedua. Khalid ibn Walid sebagai panglimanya. Dengan para sahabat besar diikut sertakan. Para sahabat-sahabat besar diikut sertakan dalam perang itu. Dalam babak pertama kalah juga. Bahkan mereka bisa menyerang kaum muslimin sampai ke kem-kem kaum muslimin. Bahkan istrinya Khalid bin Walid hampir terbunuh oleh mereka. Kalau seandainya tidak ada seorang di antara mereka yang melindunginya, terbunuh. Terpukul mundur, kocar-kacir kaum muslimin. Kondisinya sangat mengenaskan, sangat genting sekali. Banyak yang terbunuh, jumlah mereka kuat. Banu Hanifah ini, perangnya di kota Yamamah. Ya, yang terkenal dengan Ma'rakatul Yamamah, pertempuran di negeri Yamamah. Pada sesi yang ketiga atau babak yang ketiga, Khalid bin Walid memberikan bendera kepemimpinan kepada beberapa pasukan. Kaum Ansar sendiri dipimpin oleh Salim. Kaum Muhajirin dipimpin oleh sendiri Thabit bin Qais. Dipimpin terus pasukan masing-masing, terbunuh masing-masingnya itu semuanya. Luar biasa. Di waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan melalui seorang yang bernama Barra ibn Malik Al-Ansari. Barra ibn Malik Al-Ansari mengatakan kalimat yang lantang di hadapan para sahabatnya. Ya ahli Madinah, la tatamanna an tarji'u ila Madinah. Wahai penduduk Madinah, jangan kalian berpikir pulang ke Madinah. La Madinah tabadal yaum, tidak ada Madinah setelah ini. Tidak ada Madinah, jangan berpikir pulang, enggak ada Madinah lagi. Sekarang ini berpikir ilallah wa ilal jannah, memperjuangkan agama Allah atau ke surga. Berkobar kaum muslimin di waktu itu. Perang demi perang terus. Disebutkan oleh para sahabat besar di waktu itu. Taqaddamu quduma, majulah, majulah terus bidillah. Sampai mereka masuk, terpukul mundur Banu Hanifah ini kisah singkatnya. Masuklah mereka kepada satu mazra'ah, satu hadikah, satu kebun yang luas. Yang memiliki benteng, tembok yang tinggi, pintu yang berat, yang tinggi. Mereka masuk ke dalam, apa namanya, hadikah tersebut. Kebun tersebut yang memiliki benteng. Jumlah mereka ini berapa? Yang tersisa 20 ribu manusia masuk ke satu kebun. Terpukul mundur mereka Banu Hanifah ini. Dalam kondisi seperti itu, mereka memakai siasat apa? Mereka naik ke atas benteng tadi, tembok yang di atas. Mereka menghujani kaum muslimin dari atas. Hujan panah menimpa kaum muslimin. Dan banyak pula yang terbunuh di waktu itu. Maka idenya Barra bin Malik ini, wahai kaum muslimin. Apa idenya Barra bin Malik? Barra bin Malik mengatakan kepada Khalid bin Walid, letakkan aku di manjanik. Tahu manjanik gak, Pak? Tangan-tanganan, tapi ada pernya. Sehingga kalau ditarik, kemudian dilepas, ini bisa lempar seperti itu. Karena tubuh beliau tadi, kurus, rempeng, tinggi, ya. Begitu dilepas, tuh, melesat. Masuk ke dalam hadikoh itu. Kebun yang ada padanya, anak buahnya Muslim Al-Qadha berupa 20 ribu lebih. Seorang diri lawan mereka. Luar biasa. Beliau minta untuk dilempar pas depan pintu. Dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, aku mati fisabilillah meraih al-jannah. Kemungkinan kedua adalah apa? Aku bukakan pintu untuk kalian. Kondisi yang penting. Ini bukan bunuh diri. Ini ada usaha. Teonnya adalah apa? Bukan cari mati. Kalau cari mati, tinggal. Mana aku mati? Ini bukan cari mati. Lempar pas depan pintu. Kebun tersebut yang luas. Beliau duel 1 lawan 10 orang. Mati 10-nya. Kemudian beliau berhasil membuka pintu benteng tersebut. Masuklah kaum muslimin. 20 ribu dari Banu Hanifah mati semuanya. Hadikah tersebut dalam sejarah disebut Hadikatul Maut. Kebun kematian. Tercatat 20 ribu pasukannya Musaylam al-Kadzab. Murtadin yang murtad dari Islam. Dibunuh semuanya oleh kaum muslimin. Kisah ini tercatat tidak dalam sejarah. Secara-cara buku-buku yang dibaca dalam SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, bahkan profesor, dokter, dan yang lainnya. Tidak. Kisah Barra ibn Malik Al-Ansari. Luar biasa. Anak-anak kita sebenarnya itu pendidikannya harus disenangkan kepada ini. Ini loh sosok sahabat Rasul. Ini loh sosok keteguhan. Ini loh seperjuangan. Kamu harus mengikuti jiwa mereka. Kamu harus pemberani dalam memperjuangkan. Kamu harus cinta kepada ini. Jangan kemudian malah justru anak kita ini sekarang kenalnya apa? Superman, Superboy, ya, Batman. Aduh, gak kenal para sahabat Rasul. Kaum muslimin berbahagia, alangkah ruginya. Ah, ini dia. Bisa difahami ini kaum muslimin? Yang dimaukan dengan saya bawakan kisah di atas adalah kisah-kisah besar sejarah Islam hilang diganti dengan kisah-kisah fiktif, kartun, diganti oleh kisah-kisah yang tidak mengenal perjuangan Islam sama sekali. Tom and Jerry yang ditonton itu, sejarah apa itu? Padahal kisah kalau kita melihat dalam sejarah luar biasa, Masya Allah. Tapi jarang hal ini dikenalkan oleh kita kepada anak-anak kita, ya. Sehingga memang zaman sekarang ini Islam sudah terasa asing. Oleh karena itu marilah kita berhati-hati dalam mendidik dan mengurusi anak-anak kita. Pembahasan kita sekarang kaum muslimin yang berbahagia adalah masuk ke hadis yang pertama. Sekali lagi, kitab ini ada 40 hadis. Yani 40 pembahasan. Pada satu pembahasan terdapat sekian cabang pembahasan. Bisa 10 pembahasan, bisa 17 pembahasan, bisa 20 pembahasan. Sehingga 40 jadinya berapa halaman ini? Jadinya sekitar 290 halaman. Dari 40 menjadi 290 halaman. Ini menunjukkan kedalamannya ilmu para ulama kita. Ya, dari satu hadis dirinci. Pembahasan pertama adalah hadis Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعان من جدعاء. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min mauludin, tidaklah satu anak pun yang terlahirkan, illa yuladu ala al-fitrah, kecuali dilahirkan di atas fitrah. Apa makna fitrah? Biasa diterjemahkan suci. Yang benar dalam pemaknaan fitrah adalah alal Islam. Akan nanti kita sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa fitrah yang dimaksudkan di sini adalah Islam. Jadi semua anak, anaknya orang Eropa, orang Timur, orang Barat, Utara, Selatan, Jawa, Sunda, dan yang lainnya, semuanya lahir itu di atas agama Islam. Ini kaitan erat dengan kalau dia menginjak baligh tidak pernah bersyahadatain, tapi dia lahir di kalangan keluarga Islam, langsung dihukumi sebagai apa? Muslim. Kalau dia anaknya orang Yahudi dan Nasara atau beragama non-Islam, ya, kemudian dia sudah mengalami perubahan akibat orang tuanya, maka Islam yang dulu fitrahnya telah rusak, dirusak oleh orang tuanya, maka ketika mau beragama Islam harus mengucapkan apa? Syahadatain. Kalau nanti akan dibahas oleh beliau, ini iklan saja, ya. Saya sudah membahas kitab ini, Bapak. Jadi setengah dari kitab ini alhamdulillah sudah di beberapa tempat saya kaji. Hah, kata beliau, kalau anak tersebut orang tuanya Yahudi dan Nasara atau non-Islam, orang ini hilang ternyata, kemudian diasuh oleh orang Islam, apakah kemudian ketika dia balik diperintahkan untuk bersyahadatain? Jawabannya tidak. Karena dia tidak mengalami perubahan dari keislaman menjadi Yahud atau Nasara. Bisa dipahami ini, kan? Ini fikih tentang hadis semua anak itu terlahir dalam kondisi suci, yakni al-fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikannya sebagai Yahudi, ayunasiranihi, atau menjadikannya sebagai Nasara, atau yumajisanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya sebagai Majusi. Majusi ini adalah agama yang menyembah kepada Tuhan yang banyak, yakni agama kesyirikan, masuk padanya kalimat apa? Majusi. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu seperti itu. Kaum muslimin yang berbahagia, dari ayat, dari hadis ini bisa diambil faedah terbesar, ya, sebelum kita masuk kepada beberapa hikmah di balik pembahasan ini adalah dengan nas hadis ini orang tua itu memiliki peran besar tentang mau kemana anak ini? Orang tua. Karena apa? Yang namanya anak lahir itu nggak tahu merah, nggak tahu hitam, nggak tahu putih. Anak lahir itu dalam kondisi nggak tahu apa-apa. Dia akan bisa seperti ini, orang tuanya pula yang mendidik pertama kali. Dia akan jauh dari Islam atau dia akan dekat dengan Islam, orang tuanya lah yang pertama kali. Yang didapati oleh anak tersebut adalah orang tuanya. Maka orang tua itu memiliki beban berat, ya, yakni kita wahai para laki-laki sebagai ayah bagi anak-anak kita. Mengerikan sekali, kondisinya mengerikan. Coba kalau seandainya kita tidak tahu Islam, kira-kira anak kita mau bagaimana sekarang? Hah? Kalau kita taunya adalah sesuatu yang kegemaran kita, na'udzubillah min dzalik, adalah sesuatu yang senangnya kepada mistik, klenik, dukun-dukun, tukang sihir, kira-kira anak kita mau dididik apa? Hah? Apa mungkin, nak, kamu bertauhid, biar bapakmu jadi tukang sihir. Apa mungkin, bapak? Gak akan mungkin. Kenapa dua hal ini bertolak belakang? Sihir pasti benci dengan tauhid. Akhirnya anaknya dididik dengan apa? Sihir. Orang tuanya. Orang tuanya senangnya dangdut terus. Nah, anaknya kira-kira pintar ngibing buatan bapak? Pintar ngibing. Nah, bocah seupil mereka rong tahun ini bisa ngibing. Polahnya siapa? Orang tua. Nah, kalau kita sekarang ini gak belajar ilmu agama, anak kita itu mau jadi apa? Wahai para bapak, wahai para ibu, Masya Allah, ini mas'uliyah besar di pundak kita yang berkaitan dengan apa? Anak-anak, ya. Ya Alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat hidayah, sunnah, ya, sehingga kita walaupun anak kita ini seperti itu, tidak berarti terlambat. Kita bisa mengarahkan, nasihati, mengingatkan. Paling minimnya nanti di hadapan Allah akan ada hujjah bagi kita, ya Allah, saya sudah ingatkan anak saya. Ya Allah, saya sudah larang dia. Tapi dia melakukannya. Maka orang tuanya tidak terkena dosa. Ini. Tapi kalau kita teledor terus sampai kita mati, ninggalkan anak jahil tentang agama, cucu juga jahil tentang agama, kita kelarak-larak. Tahu kelarak-larak apa? Terbawa. Kamu kenapa enggak sholat? Orang tuaku enggak pernah mengajari sholat. Mana orang tuamu? Ini. Kamu kenapa enggak sholat? Orang tuaku enggak pernah mengajari sholat. Terbawa. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat, al-waladu min kasbi abih, yang namanya anak itu adalah usahanya orang tua. Kalau orang tua ini mendidik anak menjadi baik dan anak itu beramal saleh, maka orang tua mendapatkan amal saleh yang dilakukan oleh anaknya. Namun kalau orang tuanya teledor dan bahkan mendidik kemaksiatan, itu usaha orang tua, maka dosa anaknya pun orang tua mendapatkannya, semisal dengan dosa anaknya. Loh, kalau orang tuanya sudah mati, bapak ibunya sudah mati, anaknya tentunya ini kutesi dosa terus. Dan ini kupripun, nah, ngalir dosanya mereka, dikirimi dosa terus. Ini bukan waladun saleh yang memberikan pahala terus menerus, tapi anak yang durhaka, yang bermaksiat, yang memberikan dosa terus menerus. Resiko kalau punya anak tidak diperhatikan itu bahaya. Ya, ayo. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalal al-hadithu 'ala anna al-mauluda idza wulida fa innahu yulad 'ala al-fitrah. Hadis ini menunjukkan bahwa anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Akan diwarnai dengan warna apa? Orang tuanya akan mewarnainya. Ya. Waktunya sudah habis. Bukan? Ya. Suatu saat nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, saya akan usahakan, seingat saya akan bahas. Anak akan bahas satu perkara yang sedikit jelimet urusannya. Jelimet bapak? Tahu makna jelimet? Memusingkan. Ya, ini kaitan. Anak itu tergantung orang tuanya jadi Yahudi atau Nasr atau Majusi. Kaitannya dengan takdir bagaimana? Paham? Ini perkara bagi beberapa orang tuh pusing. Bingung aku loh. Katanya sudah ditakdirkan. Kalau orang tuanya bagaimana-bagaimana, kalau ditakdirkan muslim ya tetap muslim, Bob. Bingung tidak apa-apa? Kalau Anda tidak bingung, Alhamdulillah. Ya, ini pada pembahasan yang akan datang insya Allah. Minggu yang akan datang atau hari Selasa yang akan datang. Pembahasan yang jelimet tentang perkara takdir yang berkaitan dengan anak ini. Tapi khusus untuk pembahasan malam ini, faedah pertama adalah anak itu dilahirkan dalam kondisi apa? Suci, fitrah, ya, yakni al-Islam. Pembahasan yang kedua, saya lanjut aja, tambah sedikit waktunya. Pembahasan yang kedua adalah ikhtalafa ahlu sunnah fil muradil fitrah fi hadzal hadits al aqwalin kathiratin laysa hadza syahu majalu bastiha wa sahih minha allati tushhadu lahu nusus wa ali akra al-'ilm an al murada bil fitrah al-islam wa mimma yashhadu lidhalik. Kata para ulama, mereka berbeda pendapat tentang apa pengertian fitrah dalam hadis ini. Kemudian disebutkan di sana beberapa pendapat, namun yang paling mayoritasnya para ulama menyebutkan makna fitrah adalah alal Islam. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa wa huwa ala millah." Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dia di atas agama ini, yakni agama Islam. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, "Ma min mauludin yuladu illa ala fitratil Islam." Tidaklah seorang anak terlahirkan kecuali dalam kondisi fitrah Islam ini. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi atau Nasara. Dalam hadis ini tidak ada orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Muslim. Tidak ada. Tapi orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi atau Nasara atau Majusi. Karena memang aslinya anak itu lahir dalam kondisi sebagai Muslim. Bisa dipahami ini, Huan? Aiyah. Ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan demi pertemuan. Semakin kesini, semakin seru, Pak. Ya. Semakin kesini, semakin seru. Saya sering kalau membahas kitab itu membuat orang senang, tertarik, penasaran. Agar, ya inilah ilmu. Kita tahu sekarang, oh kayak gini. Besok lebih dahsyat lagi. Besok lebih dahsyat lagi. Lebih orang itu senang. Ya. Saya sehingga minta maaf kalau saya ngajarnya modelnya kayak gini. Bikin orang penasaran. Bikin orang pengen tahu. Ya memang harus kayak gitu. Gak apa-apa ya Pak ya? Gak apa. Wallahu'alam bisawab naktafi bihadal qadr. Kita cukup dengan ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.